Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28 dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan dari surah ini, masih surah Al-Hasyr ya. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-17. Nah. Ya, silakan dibaca sebentar. Ya, Pak Edi, silakan baca Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wadzalika jazaa'uz zalimin. Maka kesudahan bagi keduanya, sesungguhnya keduanya di dalam neraka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Alfa harfu istifham karena apa pak alfa istifna. Oh, istifnab ya, karena isi fi'il madhi naqis akibata sebagai mudhof huma mudhof ilai annahuma anna harfu tauhid wa nasbin huma isim ina finnari jar majrur khalidaini hal fiha jar majrur alwawu harfu atfin zalika isim isyara sebagai mubtada jaza'u khobar adzalim khobar dan mudhof adzalimina sebagai mudhof ilai. Fakana akibatu amri syaitoni wal insani alladhi ata'ahu fakafaro annahuma finnari makisina fiha abadan. Makisaini fiha abadan. Wadhalika jaja'ul muta'addaini. Wadzalika jazaul mu'taddina al mutajawizina al mu'taddina wal muta'ajizina al mutajawizina hududallahi. Maka demikian itu adalah akibat dari mengikuti perintah setan. Bukan. Ini kan amrinya tuh mudhaf ilaih kan. Maka ya akibat dari urusan syaitan dan manusia yang mentaati Allah lalu kemudian kufur gitu. Maka ini adalah akibat dari mentaati perintah. Masa, Pak? Akibat. Gak gitu, Pak. Maka akibat dari urusan setan dan manusia. Maka ini adalah akibat dari urusan setan dan manusia yang mentaati Allah lalu mentaatinya dan kafir. Sesungguhnya keduanya di neraka, tempat keduanya di dalamnya adalah abadan kekal. Itu adalah balasan dari orang-orang yang melanggar melanggar melanggar yang batas, melampaui batas-batas Allah. Batas melanggar batas dari melanggar hukum Allah, hudud Allah. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Maka kesudahan ya akibah itu kan kesudahan atau akhir. Maka kesudahan dari keduanya, maksudnya akhir nasib dari keduanya, bahwasanya keduanya itu berada dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'ul zalimin. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi syaitan dan juga manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhir kehidupannya adalah di dalam neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Karena awalnya syaitan ini kan dari golongan jin nih. Dari golongan jin lalu kemudian mereka kufur. Ya. Tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan mereka bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, mereka tidak mau bersujud ya dengan sebab kesombongan yang mereka miliki. Kata mereka, ya, Adam itu kan diciptakan dari tanah. Kemudian mereka diciptakan dari api. Dan mereka berpikir dengan logika mereka, bahwasanya api lebih mulia daripada tanah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berpijak pada logika seringkali tersesat ya. Kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus tundukkan logika kita. Karena kalau kita tetap mau menggunakan logika kita, maka kita tidak ada bedanya dengan iblis. Di mana iblis menggunakan logika mereka untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik ya jin ataupun manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kekal di dalam neraka. Wadzalika jazaa'ul mu'taddin al-mutajawizina hududallahi. Itulah balasan bagi orang yang melanggar dan orang yang melampaui batas, ya, melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lanjutkan. Silakan Bu Reni. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan jiwa atau diri apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Ya harfun nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina... Ini badal ya dari ayu Amanu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il. Ittaqu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il. Allaha maf'ul bih, al-wawu harfu 'atfin. Al-lamu, al-lamu amr ya. Tanzur fi'il mudhari. Majzum bilam amr. Nafsun, awal tanzur nafsun. Ini fa'ilnya ya. Ya fa'ilnya. Ma isim mausul sebagai maf'ul bih. Qaddamat fi'il madhi, tak sebagai fa'ilnya. Ya tadi ke nafs itu ya. Lighad jar majrur. Al-wawu harfu 'atfin. Ittaqu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il. Allah lafzul jalalah sebagai maf'ul bih. Inna harfu taukid wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isim inna. Khabirun khabar inna bima jar majrur ta'maluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amalu bi syar'ihi wa 'amilu bi syar'ihi khafullah wahdharu iqabahu bi fi'lin ma amarakum bihi wa tarakum bi fi'li, jangan ini mudhaf dia enggak boleh tanwin. Oh iya bi fi'li ma amarakum bihi wa tarakama nahakum anhu walitatadabbara kullu nafsin ma qaddamat. Itu wal tatadabbar gitu kan, wal tatadabbar ya, pakai itu ya, lam amar. Wal tatadabbar kullu nafsin ma qaddamat minal a'mali liyaumil qiyamati wa khafullaha fi kulli ma ta'tuna wa ma tadharuna innallaha Subhanahu khabirun bima ta'maluna la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum wa huwa mujazikum 'alaiha. Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan syariat-Nya, takutlah kepada Allah dan takutlah dengan akibatnya dengan beramal dengan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu dan tinggalkanlah apa yang dilarang kepadamu ya. Dan hendaklah memperhatikan setiap diri, memperhatikan apa yang diperbuatnya dari amalan-amalannya untuk hari kiamat. Dan takutlah kepada Allah dalam setiap apa yang di apa yang saat yang mata tuna. Ya tawakal kepada Allah pada setiap apa yang kalian datangi dan kalian tinggalkan. Takutlah kepada Allah dalam setiap hal yang kalian datangi dan yang kalian tinggalkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amal-amal kalian dan Dia akan memberikan membalas kalian atasnya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afiik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang terjadi pada hari kemarin untuk masa depannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini yang pertama berisi agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna takwa adalah, yang mana takwa adalah kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian perintah yang kedua adalah perintah agar kita mentadabburi, merenungkan apa yang telah kita lakukan kemarin, ya, dan apa yang akan kita lakukan esok hari. Karena dengan kita muhasabah, ya, kita merenungi apa yang telah kita lakukan, maka kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Lalu setelah itu kita bisa memperbaikinya di hari esok. Inilah sikap seorang muslim. Jadi seorang muslim itu ketika menjalani kehidupan itu punya konsep, ya. Dia punya cara berhidup yang benar, di mana dia bermuhasabah, ya, bermuhasabah, merenungi apa yang telah ia lakukan. Lalu setelah dia menyadari ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan pada hari kemarin, dia akan berupaya bagaimana caranya supaya di hari esok dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini baru sikap seorang muslim yang punya kemampuan dalam mengelola dirinya. Bukan orang yang berjalan begitu saja tanpa arah, ya. Tapi dia harus berhenti pada satu titik di mana dia merenungi apa saja yang ia lakukan kemarin, lalu mengevaluasinya, ya, merenungi apa saja kesalahan-kesalahannya, lalu setelah itu dia berkomitmen bahwa di masa mendatang, ya, dia harus memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Inna Allah khabirum bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi seorang muslim itu harus meyakini bahwasanya apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Ummu Fudail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kalian takut seperti orang-orang yang janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa kepada diri mereka. Itulah orang-orang yang fasik. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafiyah, takunu fi'il mudhari naqis majzum bila, kalladhina jar wa majrur, nasullaha nasu fi'il madhi. Madi, fi'il madi, wal wawu sebagai fa'il, lafaz jalalah Allah sebagai mudhafun ilaih. Alfa'u harfun jawab, ya Ustaz. Boleh, boleh. Boleh bilang jawab, boleh bilang ataf juga. Nah. Alfa'u harfun jawab, ansahum, ansa itu fi'il madi, domirnya huwa, hum, maf'ulun bihi, anfusahum, maf'ulun bihi. Kedua, ya Ustaz? Ya. Dan humnya sebagai mudhafun ilaih. Ula'ika, isim isyarah sebagai mubtada, hum, domir fasol, alfasiquna sebagai khobar. Tafsirnya, wala takunu ayyuhal mu'minuna kalladhina taraku ada'a haqqillahi alladhi awjabahu alaihim fa'ansahum bisababi dhalika hududu anfusihim. Oh, nah. Maful bihan, ya. Hududu anfusihim. Nah. Min al-khairatil lati tunjihim min adhabi yawmal qiyamati ula'ika humul mawsufuna bil fisqi al-kharijuna an ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Dan janganlah kalian wahai orang-orang mukmin menjadi seperti orang-orang yang meninggalkan pelaksanaan kebenaran dari Allah yang Allah wajibkan atas mereka. Itu maksudnya meninggalkan penunaian hak-hak Allah itu. Meninggalkan penunaian hak-hak Allah yang Allah wajibkan atas mereka. Maka mereka melupakannya dengan karena hududu itu bernasib baik ya Ustaz. Hududu itu bagian-bagian diri mereka. Bagian-bagian dari diri mereka dari akhirat yang bukan akhirat, kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Kebaikan yang mereka laksanakan dari azab di hari kiamat. Maksudnya kurang paham Ustaz. Ya, itu kan apa namanya? Fa ansahum bisa bidzalika dan apa namanya? Melupakan mereka dengan sebab mereka melupakan bagian-bagian diri mereka dari kebaikan-kebaikan yang menyelamatkan mereka dari azab hari kiamat gitu. Jadi mereka melupakan hak-hak Allah ya. Kebaikan-kebaikan yang harusnya kalau mereka lakukan itu menjadi salah satu penyelamat mereka dari azab di hari kiamat. Kayak gitu. Mereka itulah orang-orang yang bodoh dengan kefasikan keluar dari... Pun itu disifati. Oh, disifati. Mereka itulah yang disifati dengan kefasikan keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kal ladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah pun melupakan diri mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi ini merupakan larangan ya, agar kita jangan seperti orang yang melupakan Allah. Melupakan Allah artinya adalah ya, tidak ingat tentang larangan-larangan Allah. Tidak ingat dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Melalaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak peduli dengan yang halal dan haram. Maka orang yang seperti ini, mereka melupakan Allah di dunia, maka Allah akan melupakan diri mereka di akhirat. Artinya, mereka akan dicampakkan begitu saja. Ya. Akan dicampakkan, jadi pandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberi rahmat, tidak diampuni, bahkan mereka di dalam neraka. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik ini berbeda dengan munafik ya. Fasik berbeda dengan munafik. Kalau munafik adalah orang-orang yang menampakkan keimanan dalam zahirnya, ya lisannya kalau bertemu dengan orang Islam dia katakan dia muslim. Dia sholat bersama kaum muslimin. Tetapi dalam hatinya ya dia memiliki kebencian yang sangat ya kepada kaum muslimin. Dia enggak suka dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik. Sementara orang fasik ya, orang fasik dia adalah seorang muslim. Namun orang muslim yang biasa melanggar kewajiban-kewajiban. Ya orang-orang muslim yang suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini namanya orang yang fasik, ya, orang yang suka bermaksiat, yang suka mabuk-mabukan, yang suka mencuri, maka yang seperti ini namanya orang fasik, ya. Nah. Lanjutkan. Ya, Abu Ibrahim silakan. Naam. La yashtami ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi, janganlah. Apa ini, Ustaz? Tidaklah sama. Oh, tidaklah sama. para penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, la itu nafiatun atau harfun nafiin. Oh, la harfun nafi, yastawi harf. Yastawi itu fil mudhari marfu. Fil mudhari marfu ashab. Ashabu fa'il an-nari mudafun ilai waw harf wa ashabu maktub al-jannah mudafun ilai ashabu tada al-jannah mudafun ilai humul humul khobar bukan dumir fa'isun ya fa'isun khobar. Nah, humur humu domir faslin faizun khobar. Faizun khobarnya ya. Oh, la yastawi ashabin nari mu mu'adzibun. Masa ashabi? La yastawi ashabun nari al-mu'adzabuna. Al-mu'adzabuna. Wa ashabul jannati mu'ad al-mun'amuna al-mun'amuna ashabul jannati humul dhafiruna humul dhafiruna bikulli matlub bikulli matlubin an-najuna matlubin an-najuna min kulli makruhin makruhin. Karena tidak bisa diartikan tidaklah sama ayo tidaklah sama penghuni neraka yang diazab pak lanjutin tidaklah sama penghuni neraka yang diberi azab yang diazab tidaklah sama orang penghuni neraka yang diazab dan penghuni surga yang diberi kenikmatan yang diberi kenikmatan penghuni surga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan semua yang mereka minta. Oh, mendapatkan semua yang mereka minta. Dan selamat dari semua yang tidak disukai. Oh, selamat dari semua yang mereka tidak sukai. Demi barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Fiik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan penghuni surga. Para penghuni surga, mereka itulah orang yang beruntung. Jauh berbeda keadaan para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni neraka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus tanpa henti. Sementara para penghuni surga terus diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Para penghuni surga mendapatkan semua yang mereka inginkan, apapun yang diinginkan oleh para penghuni surga maka Allah akan mengabulkannya. Dan mereka dijauhi dari semua yang tidak mereka sukai. Sementara ya para penghuni neraka itu sebaliknya. Ya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan mereka mendapatkan semua hal yang tidak disukai oleh manusia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bu Hayati. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على أنا كيف أدمني صوتي أستاذ جلس لا صوتي جلس بو لنجد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar berpikir. Lau harfu syar anzalna fil madi, fa'ilnya nahnu, hadza isim isyarah sebagai maf'ulun bih. Al-Qur'ana badal ala jabalin jar wa majrur, la harfu ta'lil. Iya betul. Ro'aita fil madhi fa'ilnya anta. Al-ha'u maf'ulun. Entar dulu, kalau lamnya di ro'aita sih bukan lam ta'lil. Lam taukid ini. Lam taukid. Lam taukid. Ro'aita fil madhi fa'ilnya anta al-ha'u maf'ulun bih. Qashian hal mutasaddian min khasyati jar wa majrur. Allah lafzul dalalah sebagai mudhafun ilaih, wa harfu atfin tilka isim isyarah sebagai mubtada, al amsalu badal nadribu fil mudhari fa'ilnya nahnu, al ha'u maf'ulun bih, lin nasi jar wa majrur, la'allahum La'ala itu satu paket temannya Indah. La'ala kan? Ya. La'ala. La'ala harfu taroji namanya. Harfu apa Ustaz? Ustaz? Harfu taroji. Taroji. Taroji. Hum isim la'ala ya? Iya. Ya tafakkarun fi'il mudore marfu wawu sebagai fa'il. Terus jumlahnya sebagai khobarnya la'alla. Jumlahnya sebagai khobar la'alla. 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabali minal jibal. Fafahima ma fihi min wa'din wa wa'idin li'absartahu ala quwatin wa shiddatin solabatihi wa tu sebentar coba orang lagi wasyid dati jangan wasyid datin tapi wasyid dati solabatihi wasyid dati solabatihi wa doho matihi khadian dalilan mutasyakikan min khasyatillahi ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha wa nuwaddihuha linnasi la'allahum yatafakkaruna fi qudratillahi wa 'azamatihi wa fil ayati hasu ala tadabburil Qur'ani wa tafhamu ma'anihi wal amala bihi. Wal amali kan matup ke tadabbur. Wal amali. Wa tafahumi ya. Bukan fi'il mudhari. Wa tafahumi ma'anihi wal amali bihi. Wa tafahumi ma'anihi wal amali bihi. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, pada sebuah gunung dari gunung-gunung yang ada, Lalu ia mengerti ancaman dan janji di dalamnya. Niscaya kamu melihat gunung itu dengan kekuatan dan kekerasan. Kekerasan tunduknya. Merendah dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat dan jelaskan kepada manusia agar mereka memikirkan kuasa Allah dan keagungannya. Ayat ini mengandung dorongan untuk merenungkan Al-Quran, memahami makna-maknanya dan mengamalkannya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalaulah sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut khasyian, tertunduk, mutasaddian, hancur lebur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah permisalan yang Allah ambil untuk manusia agar mereka berpikir. Ayat ini merupakan permisalan kalau sekiranya Al-Quran diturunkan kepada gunung, yang mana kita lihat gunung itu adalah makhluk Allah yang sangat kokoh menancap ke bumi. Bentuknya sangat besar, luar biasa. Tapi kalau diamanahkan kepada mereka Al-Quran, maka mereka akan tertunduk, ya, menghinakan diri depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka hancur, ya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan sebetulnya beban, ya, kita sebagai seorang muslim, ya. Setiap muslim itu diberi beban untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an. Ya, gunung yang besar saja kalau sekiranya, ya, diberikan amanah untuk menanggung Al-Qur'an, lalu mereka memahami isi Al-Qur'an, memahami bahwasanya ada janji dan ada ancaman di dalamnya, maka ya gunung yang besar seperti itu tidak akan sanggup, ya, menahannya, tidak akan sanggup memikulnya. Ayat ini mengandung dorongan kepada kita kaum muslimin untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca ayat-ayatnya, tapi juga berusaha memahami kandungan yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah, apa yang kita lakukan ini semoga bagian dari usaha kita mentadabburi, memahami isi Al-Quran. Nah, lanjutkan. Silakan Umi Ida. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha pengasih dan Maha penyayang. Wa mubtada Allahu latfu jalalah sebagai khobar. Alladzi na'at bagi Allah. La nafiyatu li jinsi ilaha isim la illa harfu istisna huwa mustasna, ya Ustaz. Alimu ini khobar dari huwa alimul ghaibi wasyahadah. Oh iya Ustaz. Nah, Ustaz. Alimu khobar dari huwa yang pertama, al-ghaibi maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin, as-sahada ma'tuf kepada al-ghaibi. Huwa mubtada, ar-rahmanu khobar, ar-rahimu khobar yang kedua. Tafsirnya, huwa wahu subhanahu wa ta'ala al-ma'budu bihaqqil ladzi la ilaha sawahu. La ilaha siwahu. Oh siwahu. La ilaha siwahu. Alimus sirri wal ali wal alimi. Wal alani. Ya. Wal alani. Wal alani. Ya'lamu ma ghaba wa ma hadara. Huwar rahmanul ladzi wasi'a rahmatahu kulli syai'in. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Ar-rahimu bi ahlil imani bihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang hak, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak, dan Maha mengetahui yang goib, yang goib dan yang apa yang nampak. Dia yang Maha pengasih kepada siapa yang Allah kehendaki, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maha pengasih bagi orang yang beriman kepadanya. Barakallahu fika wa jazakillahu khaira. Wa fika barakallahu wa ustaz wa iyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, Maha mengetahui yang gaib dan juga yang apa zahir. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Jadi ayat ini berisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib wa syahada. Allah Maha mengetahui hal yang gaib, hal yang bersifat rahasia, wa syahada. Apalagi yang nampak, ya. Tentu Allah lebih mengetahuinya. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Nah, kita lanjutkan. Silakan Ibu Dahilis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, Maha menjaga keamanan dan pemelihara keamanan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, dan Maha kebesaran, Maha memiliki kebesaran, Maha suci Allah dari segala apa yang mereka serikatkan, persekutukan. Ya. Wa mubtada. Allah ini apa Ustaz? Khabar Ustaz. Khabar ya, khabar. Wa mubtada Allahu lafudz sebagai khabar. Allazi na'at. Na'at. Badal ya Ustaz? Isim mausul sebagai na'at. Isim mausul sebagai na'at. La nafya li jinsi. Ilaha isim la. Illa istisna. Huwa apa tadi? Huwa. Mustasna. Mustasna betul. Al-Maliku khobar, Al-Kudus khobar, Assalamu khobar. Al-Maliku itu khobar dari mana, Bu? Dari Allah. Ya. Lanjut. Dari Huwa. Hah? Iya, Sa. Dari Huwa. Iya. Huwa yang kedua ya, Sa, ya? Wayang ilahu. Al-Quddusu khobar, Assalamu khobar. Ya, sama semua, sama. Terus sama sampai mutakabir lanjut aja. Ke Subhana. Subhana, Subhana itu Subhanallah. Subhana itu mubtada. Maf'ulun mutlakun. Oh, maf. Maf apa tak? Maf'ul mutlak. Maf'ulun mutlakun. Oh, maf'ul mansubun. Maf'ulun mutlakun mansubun. Allahi mudafun ilaihi. Allahi lafu dalal sebagai mudafun ilaihi. Amma jar majrur. Yushrikuna fi'il mudari'un. Alwaw sebagai fa'il. Huwallahu subhanahu wa ta'ala mau apa itu lagi salah. Huwallahu ma'budu bihaqqin. Huwallahu ma'budi bihaqqin bihaqqi allazi la ilaha illa huwa al-maliku li jami'il asya'i al-mutasarrifu fiha bila ma'ani'atan. Bila mumana'atin wala mudafa'atin. Oh, tini. Bila mu'ana'at. Bila mumana'atin wala mudafa'atin. Mumana'atin wala mudafi'atin al-munazzahu. Munazzahu angkulli naqsin. Allazi salima min kulli aibi aibin musaddiqu rasulahu wal anbiya'u al musaddiqu rusulahu wa anbiya'ahu al musaddiqu rusulahu al anbiya'uhu anbiya'ahu bima arsalahum bihi minal ayati al bayyinati Ar-raqibu ala kulli khalqihi fi a'malihim. Al-azizul ladzi la yughlabu. La yughlabu. Oh, la yughlabu. La yughlabu al-jabbaru al-ladzi qahara jami'al ibadi. Wa uz'ana lahu sa'iral khalqi al-mutakabbir. Allazi lahu kibriya'i al-izamati al-kibriya'u al-izamatu tanazzahullahu ta'ala an kulli ma tanazzaha ini fil madi tanazzahallahu ta'ala tanazzahallahu ta'ala an kulli ma yushrikunahu bihi fi ibadatihi. Dialah Allah yang hak, yang tidak ada Tuhan selain Dia, raja bagi seluruh orang, maha penguasa tanpa keberatan dan tanpa berat dalam mendukungnya Ustaz ya. Mudafiatin. Apa sih? Yang mana sih? Bila memana awalam mudafa'ah. Ya. Yang mengatur tidak secara ada urusan, bila memana, tanpa ada seorang pun yang bisa mencegahnya dan menolaknya. Oh, tanpa bisa seorang pun mencegahnya dari? Tanpa pencegahan dan tanpa penolakan. Tanpa pencegahan dan tanpa penolakan. Ya. Al-munazzahu itu mendukung setiap kekurangan. Gimana Ustaz? Al-munazzahu itu yang disucikan dari segala bentuk kekurangan. Oh, yang disucikan. Yang disucikan dari segala bentuk kekurangan. Yang aman dari setiap, yang selamat dari setiap, ya, dan selamat dari setiap aib, membenarkan Rasul dan para nabinya terhadap apa yang dengan apa yang di mereka mutus kepadanya. Bima arsalahum. Ya, dengan mengutus kepada mereka ayat-ayat yang menjelaskan. Dengan mengutus kepada mereka ayat-ayat yang jelas, dan Dia mengawasi setiap makhluknya dalam setiap perbuatannya, maha perkasa, yang tidak terkalahkan, Maha Kuasa dan Maha Menguasai semua hambanya. Tunduk kepadanya semua makhluk. Allah Maha memiliki kebesaran yang baginya kebesaran dan keagungan bersih dari tanazzaha suci Ustaz. Allah suci. Maha suci Allah Ta'ala dari setiap mereka yang dari setiap mereka mempersekutukannya dengannya dalam peribadatannya. Dalam masalah peribadatan, bab peribadatannya. Nah, baik, barakallahu fika jazakallahu khairan. Taufika barakallahu jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selainnya. Al-Malik, raja ya, yang memiliki kerajaan. Al-Quddus, yang maha suci. Maksud dari Al-Quddus adalah yang maha suci dari semua bentuk kekurangan. Kemudian, Assalam. Assalam maknanya yang maha sejahtera. Artinya selamat. Ya. Mana salam adalah salima min kulli aibin. Bersih, terbebas dari segala bentuk kekurangan. Kemudian, Al-Mu'min yang memberikan rasa aman. Ya, yang mendukung para utusan dan nabinya dengan ayat-ayat yang menjelaskan. Kemudian Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya yang maha memelihara. Maksudnya Ar-Raqibu ala kulli khalqih fi a'malihim. Yang menjaga makhluknya di dalam amal mereka. Ya, yang mengawasi makhluknya dalam amal-amal mereka. Al-Aziz, ya, Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Aziz maknanya alladzi la yughalabu, yang tidak bisa dikalahkan. Al-Jabbar, ya. Al-Jabbar yang maha kuasa, ya, alladzi qahara jami'al ibad, yang berkuasa atas seluruh hambanya. Kemudian Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan, ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala bentuk kesombongan dan juga keagungan, karena satu-satunya yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Subhanallah ya amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Nah, terakhir, supaya. Ya, Ibu Kurniati, ya. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah menciptakan, yang mengadakan dan membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama baik atau asmaul husna. Bertasbihlah kepadanya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dia maha mulia dan maha bijaksana. Huwa dhamir munfasil wa huwa mubtada. Allahu badal dari huwa. Al-khaliqu fi'il mudhari. Masa al-khaliqu fi'il mudhari? Telah menciptakan. Na'at dari Allah ya. Na'at dari Allah, na'atun bari'ul, na'at juga ya. Na'atun dari Allah, musawwiru na'at. Lahu jarwa majrur, asma'ul husna, Asmaul Husna itu mubtada, muakhar ya? Iya, lahunya kan jar majrur sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam, Asmaul sebagai mubtada muakhar. Al Husna na'atun dari asma, dari lahu ya? Huwa. Yusabbihu fi'il mudhari'un, fa'ilnya anta ya? Iya. Lahu jar wa majrur, ma isim mausul, fis samawati jar wa majrur. Yusabbihu kan fi'il mudhari, ma itu isim mausul sebagai fa'ilnya. Oh iya. Kan bertasbih apa yang di langit dan bumi, berarti kan itu yang ya, berarti apa? Pelakunya ya. Ya, ma sebagai fa'il, fis samawati jar wa majrur, wal ardi, artinya waqtuf ke samawati. Wa huwa waw al waw harfu atfin, huwa mubtada dhamir mufasil sebagai mubtada, azizul khobar dari huwa, hakimu na'tun ya, na'at dari aziz, na'at dari huwa ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Oh, afan tadi kan huwa mubtada, al-aziz itu kan mubtada. Al-Aziz khobar, ya, khobar kan? Ya, khobar. Al-Hakim khobar juga. Oh ya, khobar yang kedua ya. Hakimu khobar yang kedua. Tafsirnya, huwallahu subhanahu wa ta'ala khaliqul muqaddara lil khalqi al-bari'ul munasya'u ya. Al-bari'ul munsyi'u. Al-bari'ul munsyi'u wajada al-mujidu lahum ala muqtado hikmatihi al-musawwira khaliqahu kaifa yasha'un al-musawwiru kali. Al-musawwiru khalqahu. Oh iya tadi ya. Al-musawwiru khalqihi ya, Ustaz. Khalqahu kan maful bih. Oh iya. Khalqahu kaifa yasha, kaifa yasha, yasha'un ya. Itu kan fi'il mudhari, enggak boleh tanwin. Oh iya, kaifa yasha'u. Lahu subhanahu al-asma'ul husna. Wasifatul ula yusabbihu lahu jami'an ma fis ni maful bi fa'il jami'u lahu jami'u ma fis samawati wal ardi wa huwal azizus syadidul intiqami ya insyaallah min a'daihi Al-Hakimu fi tadabbiruhu fi tadbirihi umuri khalqihi umura maful bi umura. Dialah Allah yang maha suci, dialah Allah Ta'ala yang maha suci yang telah menciptakan dan menetapkan dengan benar, yang mengabulkan. Mana mengabulkan? Bari'ul. Ngertiin yang mana? Bari'ul. Ya, al-bari apa? Mengabulkan ya. Salah ya, Ustaz. Ya, bari. Bukan mengabulkan ya, Ustaz? Al-bari itu yang mengadakan. Oh, yang mengadakan. Al-bari itu, ya, yang mengadakan. Yang mengadakan dan menetapkan ya. Ini gimana sih? Apa-apa yang menetap, yang mengadakan apa-apa ya. Al-Munshi, Al-Mujid itu ya yang mengadakan. Yang mengadakan. Yang mengadakan bagi mereka. Bagi mereka. Sesuai dengan hikmah. Yang kehendak, sesuai dengan hikmahnya. Kemudian membentuk rupa. Yang menciptakan bagaimana atas segala sesuatu. Membentuk rupa atas segala sesuatu, penciptaannya. Dialah yang maha suci dengan nama-nama baiknya dan sifat-sifatnya. Yang tinggi. Bertasbihlah apa semua yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mulia dan maha membalas ya Ustaz. Ini nama perkasa syadidul intiqam ya, yang maha keras balasannya. Yang maha keras balasannya. Dan dialah yang maha pada bijak musuh-musuhnya. Pada musuh-musuhnya. Dan dialah yang maha bijaksana bagi yang mentadaburi. Bukan. Bukan mentadaburi. Maha bijaksana dalam dalam pengaturan. Pengaturan ya. Tadbiri dalam urusan makhluknya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afika barakallahu jazakillahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha menciptakan. Al-khaliq artinya maha menciptakan. Al-bari ya, al-bari itu ada di bawah al-munshi'u al-mujidu. Yang mengadakan segala sesuatu untuk manusia sesuai dengan hikmah yang Allah inginkan. Al-musawwir, yang menggambarkan bentuk rupa seluruh makhluknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Lahul asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Wasifatul ula ya, dan sifat-sifat yang tinggi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mana al-aziz? Tadi sudah kita bahas ya, la yughalabu, tidak bisa dikalahkan. Al-hakim, ya, al-hakimu fi tadbirihi umura khalqihi. Yang maha bijaksana dalam mengatur urusan makhluknya. Ya. Baik, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.